يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سرق القتل ابتهاجا بوجود المصطفى أهمد، ولأهل الكون أنصر رنقا تجدا. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا ولنا البشرى بسعد، مرحبا مستمر ليس يوفد، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ذا الوشين. فلربي كل حمد، مرحبا مرحبا جل يا صورة العاد، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين، مرحبا مرحبا. صلى الله على نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, bapak takmir masjid, Mbah Kaum, Mbah Rois ingkang estu kula takdimi, para pejabat kampung ingkang rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu warga masyarakat kampung Temanggung Jetis Saptosari ingkang minulya, saha adik-adik KKN yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wonten dalu menika kula panjenengan saged sesarengan ngrawuhi pengaosan dalam rangka perpisahan kuliah kerja nyata dengan tema meraih pahala di bulan Zulhijjah ingkang mapan wonten Masjid Miftahul Jannah ingkang disponsori kalian lari-lari KKN. Rawuh kula panjenengan sami wonten dalu menika estu merga dipun ijinaken kalian Allah. Menungso niku sandangane ora iso. Allah niku sandangane moho iso. Sing jenenge wong ra iso niku kudu gandulan karo sing iso. Lak jenengan ra iso numpak motor, ya kudu bonceng karo sing iso numpak motor. Lak jenengan ra iso nglangi, nggih kudu belajar karo sing iso nglangi. Padha lak jenengan rabi suwe ra meteng-meteng, ya belajar karo sing iso. Belajar orang jaluk tulung, belajar. Soaling rumangsani awake dhewe niki ra iso. Napa buktine bilih menungso niku kok sonmu bengung kan? Ya lak orang iso ngeson ya belajar karo sing iso ngeson. Napa buktine bilih menungso niku sak janjane ora iso. Contone ngeten. Menungso niku ketok iso merga digawe iso karo Kang Maha iso. Contone. Napa dokter niku pinter mboten? Napa dokter niku iso mboten? Dokter niku iso nambani penyakit merga digawe iso karo sing menehi penyakit sinten Allah. Umpama dokter niku iso, kudune dokter niku ora tau lara. Ning nyatane dokter nggih kathah sing lara. Nggih napa mboten? Nggih. Mila kula sering matur, dokter niku sakjanjane goblok. Buktine napa? Saben wong teko ditakoni. Jenengan lak sowan dokter niko kira-kira ditakoni napa mboten? Nggih. Bu, lorone napa? Niku berarti doktere goblok. Dokter niku sing pinter namung siji, sinten dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Napa jenengan nate tumon ana dokter hewan diparani sapi takoni sapi kuwi lara apa napa tenan. Niku berarti dokter niku iso mergo digawe iso kali Kang Maha iso Allah. Malih contone. Guru niku nyuwun sewu lak didelok sangka profesine. Kudune guru ki anake ya pinter kabeh. Wong soale napa guru niku gaweane minter ke anake wong. Ning nyatane kathah anake guru sing goblok. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lah didelok sangka profesine, kudune omahe polisi niku paling aman, soale polisi biasa ngamanke uang. Ning nyatane kathah omahe polisi kemalingan. Napa meleh. Lak didelok sangka profesine kudune tukang niku omahe paling apik. Soale tukang gaweane gaweke omah uwong. Ning nyatane kathah tukang sing rung duwe omah. Wonge ya teko kok niki. Mila sifate menungso niku mboten iso. Allah niku Maha iso. Mila supaya awake dhewe niki iso, ya kudu nyedak karo sing iso. Padha karo ngeten to bocah-bocah KKN niku kok ujian semester. Niku biasane bocah niku yen pinter niku dicedhaki karo bocah-bocah sing goblok. Soale ngopo golek contekan. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Ora ana wong pinter kok nyedak wong goblok iki ora ana. Sing ana wong goblok nyedak wong pinter. Ngaten iki jenengan nggih paham? Tenane. Kok wajahmu meragukan. Jadi awake dhewe niki kok nyedak kalih Allah. Mergo ngrumangsani. Awake dhewe niki ra iso apa-apa. Kamangka Allah niku iso apa-apa. Allah niku napa-napa iso. Wong sak janjane Allah niku saged kok ndadekke bocah UN, IAIN, UIN niku nyuwun sewu. Sarjana tanpa kuliah niku Allah nggih iso, ndadekke kowe langsung pinter ki ya iso. Saged napa mboten? Iso. Tapi napa kok dadak nganggo kuliah? Soale nyuwun sewu, Allah niku pengen jenengan niku bungah kelawan usaha. Wong niku yang memperoleh sesuatu karena usaha, karena ikhtiar, itu jauh lebih bahagia daripada entuk sing orang nganggo ikhtiar. Jenengan sugih nganggo nyambut gawe, niku luwih nyenengke daripada orang nyambut gawe moro-moro sugih. Nggih napa mboten? Nggih. Usaha niku ndadekke jenengan bungah. Ana nek usahane ku supaya awake dhewe tambah bunga. Contoh, ayo kira-kira luwih nyenengke sing pundi? Jenengan karo bojone ora ngopo-ngopo, moro-moro bojone meteng. Karo ngopo-ngopo dhisik baru meteng. Niku kira-kira luwih nyenengke sing ngopo-ngopo dhisik baru meteng napa ora ngopo-ngopo moro-moro meteng? Lho luwih nyenengke ngopo-ngopo dhisik baru meteng. Ngene apa mboten, Bu? Nggih. Wong ora ngopo-ngopo kok meteng. Ya wagu. Rabi setahun dijarke mawon ora ngopo-ngopo, moro-moro bojone wadul. Pak, kula meteng. Leh. Wong ora tak singgol kok meteng. Ya ora nyenengke. Mila digawe seneng karo Allah kan ngopo-ngopo dhisik ngopo-ngopo ora meteng, ngopo-ngopo meneh. Ngopo-ngopo ora meteng, ngopo-ngopo meneh. Mila kaya bocah-bocah kakek ngono kuwi lak cinlok ki ya lumrah. Pertama ketemu ya ora ketok seneng, wah biasa. Tapi mergo bendino ketemu akhirnya seneng akhirnya pacaran. Biasanya ngoten iki wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Ya jalo sing KKN do nyedak kene kabeh aku tak delok rupane kaya ngopo. Ya jal panitia KKN sing maju mriki. Aku ki mau undang kok kowe malah minggat iki kepiye. Bocah KKN kon rene-rene. Gaya rasane dhuwur ning isor wae gaya. Urunane paling titik ning dhuwur. Ya kene. Iki bocah KKN kok raine tuwa banget to iki. Napa? Oh, bae KKN. Kok kita calon iki kembar kacamataan kabeh iki kembar iki. Dadi awake dhewe niki umpama Allah niku ora usah ngongkon awake dhewe usaha. Niku ya iso mawon. Tapi ra nyenengke. Nyantri dhisik nembe dadi kiai niku luwih apik daripada ora tau nyantri moro-moro dadi kiai. Saiki lak akeh ngono kuwi dil. Ora gelem nyantri, ra gelem mondok, moro-moro madeg dadi kiai. Oh, akeh sakniki. Apa meneh gara-gara media sosial, gara-gara Facebook, gara-gara Instagram, gara-gara Twitter. Ora tau ngaji, moro-moro madeg dadi kiai. Ya sing rusak bocah-bocah lak ngoten niku akhire. Sing garae mumet banser, mumet ndase iki lak mergo ana wong model-model ngoten niku. Kuwatah ora gelem ngaji moro-moro dadi wong kondang ning TV. Akhire napa? Apa-apa ora oleh. Apa-apa ora oleh. Titik-titik salah. Beda kafir, beda bid'ah, beda sesat. Ngono kuwi biasane dolane kurang adoh, turune kurang, bengi kopine ora ana, ora ana. Niku biasane. Mana ora tau nyantri, ora tau mondok, ora tau meguru, ngerti-ngerti dadi ustad, ngerti-ngerti nyekel mik. Ya rusak kabeh. Akhirnya saben wong disalah-salah. Dan sekarang justru berkembangnya itu di kampus-kampus. Berkembang model paham-paham seperti itu justru di kampus-kampus. Hati-hati. Mbuh ning UIN, mbuh ning IA, mbuh ning UNY. UNY jane ya ngapusi to UNY, Universitas ning yo IKIP, jane yo IKIP asline. Ning IKIP diganti UE napa niki? Oh niki UMY. tak pikir UNY. UMY, Universitas Muhammadiyah yo. Wae lah kampus burine ye gaweane ngenyek. UMY. Sing lucu meneh ya IAIN niku dadi UIN. Biyen Institut Agama Islam Negeri. Saniki ganti UIN, Universitas Insyaallah Negeri. Dadi negrine niku insyaallah. Dilak takone kampusmu negeri insyaallah. Tapi kampus niku sing paling gampang kuliah teng pundi? Teng STTL. Kampusnya cedak JEC niku lho. STTL. Sekolah tengok-tengok lulus. No ya. Lah kaya Nela Karisma, Via Valen, Inul, Dewi Persik niku kuliah teng Timoho. Ono kampus jenenge APMD. Akademi Penggemar Musik Dangdut. Mila niki cobi. Wong ora tahu ngaji, ora tahu mondok, ora tahu nyantri, ngerti-ngerti nyekel mik. Ya kuwabe disalah-salahke. Biasane ngajine teng pundi? Ngajine kadang-kadang mung karo radio tok ngrungokke radio. Padahal sing jenenge radio niku nyuwun sewu ana rupa ora ana swara tapi ra ana rupa. Sing ana suarane ra ana rupane niku jenenge entut. Mila kok uang senengane mau ngaji karo radio tanpa ana rupane berarti gurune entut. Berarti mondoke teng pundi Al Ma'hadus Salafi Asyilitiyah. Remuk. Lak ngaji ngoten iki lak jelas ana suarane ana rupane. Umpama kula ngomong salah jenengan langsung interupsi kuwi salah. Dalile apa takoni iki ana. Lak teng radio ora iso. Napa meneh jenengan namung teng YouTube. Niku lak YouTube niku wong Gunung Kidul asline. Wong ngadine bakul tiwul kok YouTube. Merga mondoke teng Al Ma'hadus Silitiyah dadi kiai akhire sahibul fadilah wal karomiyah wal karomah asosotiyah. Kakean sosot. Mila menawi teng pondok niku santri-santri kula kandhani. Kae sing bengokke Silitiyah apa Sosotiyah? Gini gua, wong wonten taklim bola bali dipun kandani al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru gurune setan. Salah milih guru gurune mbahne setan. Dadi duwe guru niku hukume wajib napa sunah? Wajib, wajib. Saniki gurune mbah Google. Arepe ngaji mergo ora tau, arepe ceramah mergo ora tau ngaji kali kiai, akhirnya sing dibuka sinten? Mbah Google. Mulai searching, ketik. Iki undangane babakan tahlilan mendoakan orang mati. Akhirnya ngetik hukum tahlilan. Teng mriku sing muncul tulisane wong-wong sing ra seneng tahlilan. Hukum tahlilan kuwi haram. Itu mengada-ngada bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Saben-saben sing bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Saben-saben sing sesat ning neraka. Akhire ceramah. Delalah ketemune jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahlilan itu bid'ah. Kira-kira dibalang sandal kali jamaah napa mboten? Niku mungkin mesake menawi mati sesuk dihisap karo malaikat. Kowe wingi pengajian ning Temanggung Jetis Sabto Sarike ngomong apa? Tahlilan niku bid'ah malaikat. Kowe belajare sangka pundi? Saking internet. Gurumu jenenge sapa? Mbah Google. Mbah Google. Wis tau ketemu kali gurumu dereng durung. Akhire napa? Niki dikhisab mumet dase ra iso jawab. Akhire digajul cangkeme karo malaikat. Kali malaikat langsung digajul asu kok kowe ngoten niku. Lah umpama ngeten. Wong-wong niku umpama ngerti tenan niku mesti mendahulukan sifat tasamuh, toleran. Toleran. Wong niku lak ngajine tenanan biasane ora gampang nyalahke, ora gampang salah-salahan. Wong sing gaweane nyalahke niku biasane mergo ora tau ngaji. Umpama ngaji ya ora tenanan, akhire salah paham utawa pahame salah. Lak ngerti tenanan niku ora bakal nyalah-nyalahke. Kaya ana ustad niku ngendikake napa? Wali Songo itu hanya mitos. Tidak ada bukti sejarah yang otentik yang mengatakan Wali Songo itu ada. Buktinya apa? Karena buktinya Wali Songo tidak pernah meninggalkan buku, tidak pernah meninggalkan kitab, dan seterusnya. Kalau kemudian cerita sejarah itu hanya berdasarkan tinggalane buku, berarti Nabi Khidir kan yo palsu. Wong Nabi Khidir ora tau ninggalke buku. Ayo, arep ngopo kowe? Bu. Kok awakmu tengok awakmu kok ketoke mumet ki ngopo to? Kowe ora sambatin kiai ning ganteng kat biyen tak kandhani. Gaya matamu kok. Wo, sing gaya ya kowe lemu yang gaya. Iki cah loro ngarepi lemu-lemu iki. Pantesan kok panggunge jomplang memburi, bolno ganjele maju. Nggih, jane jenengan niku mboten lemu, tapi perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Nah. Jenengan pengen kuru napa mboten? Lah pengen kuru tak wanehi carane. Lah melu poso ndawut kaya kula abot to. Ana sing luwih gampang ndadekke awakmu kuru. Napa? Bojomu kon rabi meneh. Insyaallah kuru, nggih. Mergo pikiran. Sebulan kuru, rong bulan setruk, telung bulan modar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu. Napa buktine wong niku butuh guru? Napa buktine wong niku butuh guru? Kula tak takon. Nabi Musa niku pinter napa goblok? Oh, pinter nabi. Bahkan Nabi Musa niku mboten namung pinter, gagah. Wawake niku nyuwun sewu, lan jenengan tau nonton UFC ini kok apa kesek sing kondang kayak jenengi sing gelut-gelut ning panggung tarung bebas kayak jenengi apa kayak bukan Smackdown tuh Smackdown ini mbok-mbokmu malam Jumat ini Smackdown MMA MMA apa kepanjangan ini oh mbahmu malah maju mundur kena martial arts itu pertarungan bebas itu loh nyuwun saya. Nabi Musa niku awake gagah tur wonge ya pinter. Pinter. Tapi nyatane Nabi Musa nggih meguru. Nabi Musa mergurune kali sinten? Kali Nabi Khidir alaihi salam. Musa matur kali Nabi Khidir, "Khidir kula dadi murid panjenengan nggih, nggih." Wes guyune iki malah nyengkek wae kowe iki. Mong ra lucu kok guyu. Mbahsan lucu ora guyu. Iki waras apa ora? Kuwi kok dilut meneh nyanyi dil. Wong edan kuwi bebas. Nabi Musa niki yang ngaji karo Nabi Khidir, nduk. Ngaji. Senajan pun pinter tetap ngaji. Mbah Hasyim As'ari pendiri NU niku pinter napa goblok? pinter ning nyatane ya ngaji duwe guru namine Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Begitu ngaji teng Mekah, ngaji kali kiai Syekh besar namanya sinten, Syekh Mahfud At-Turmusi, tiang termas. Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah kuwi pinter napa goblok? Pinter, nyatane ya ngaji kali Mbah Soleh Darat Asamarongi Semarang. Teng Mekah ngaji kali Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi duwe guru. Ora ana wong pinteran duwe guru iki ra ana. Bahkan kadang-kadang waone murid dadi guru, contohnya sinten Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim As'ari niku diketika muda ngaji kali Mbah Ahmad Khalil. Begitu mulai saka Mekah gantian Mbah Ahmad Khalil ngaji karo Mbah Hasyim As'ari. Wong niku soalnya napa butuh guru? Saya kira ama guru kok gaya. Ya stres kowe. Bu. Bu. Duwe buku ran duwe guru. Karo duwe guru tapi ran duwe buku. Jenengan milih pundi? Duwe guru senajan ran duwe buku. Lan jenengan duwe buku ran duwe guru angel, lan jenengan duwe guru najan ran duwe buku. Enak. Gurune ngomong apamu mangan. Lah, penak biangan. Kaya ngono ra kon lemu piye, Bu? Bu. Badok ene ngarep iki. Oh. Ya lah ngantuk mulih kono wae rasa ngaji. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Kita kandani yo, wong lemu kuwi senajan nyuwun wong ayu kuwi senajan to ayu kuwi lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu e ngantuk ketok elek apa meneh wong lemu ngantuk. Kuwi elek banget. Wis lemu kemayu. Mangantukan mangan turu. Kaya ngono kok urip. Lho lak cangkem cerewet to. Kono mangan pirang-pirang aku meneng wae mbasan aku ngombe ger kuwi lak cangkem turah to. Oh, berarti aku ngerti akune lambe turah ning Instagram kae. Menungsane iki ternyata. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah wong Kanjeng Nabi Muhammad sing cedhak nabi kali rasul mawon duwe guru kok gurune sinten? Malaikat Jibril. Kabeh duwe guru. Ora ana wong ngampuh tanpa guru niku ora ana. Neng Kalasan biyen niku ana Kiai Kondang, namine sinten? Kiai Sulaiman Zainuddin. Niku duwe santri namine Suwardi Suryoningrat. Lah kula aturke Suwardi Suryoningrat jenengan ora paham. Suradi Suraningrat niku sinten? Ki Hajar Dewantara. Niku Ki Hajar Dewantara niku sakjanjane santri, tapi kali londo ditutup-tutupi. Seolah-olah itu hanya bapak pendidikan. Kenale mung ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani ngentut mburi bahayani. Kenale mung niku tok. Langge to ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa. Tut wuri handa ya ngentut mburi mbah ya ni. Rondo Saptosari jijii. Ana ora rondone iki. Sing rondo ngacung. Endi rondone? Serasa ngacung tuweke ngacung. Rondo kok nunut iki sing didunuti apane iki lho. Rondo kok nunut, napa? Nunut kelon karo tanggane ngono iki. Rondo kok nunut. Oh, pensiunan. Pensiunan pernikahan. Wah, wow, apik iki. Iki ilmiah iki. Jadi rondo itu adalah pensiunan pernikahan. Subhanallah. Oh, cangkemmu apik, Nduk. Bener. ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung, nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani. Ngleges ditumpai arang-arang. Alah gaya turu dhewe ngleges. Jenengan rondo napa? Alah rondo jilbabe ping. Alah alah alah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi rono wong top tanpa guru niku mboten enten. Mila bocah-bocah KKN, kuwi lak awakmu pengin penak seuripmu, manfaat ijazahmu, guna ilmumu, aja nganti nglalekke jasane guru. Mila kula niku paling ngerasa seneng lek ana siswa napa mahasiswa niku ngomong, "Kae sapa? Mantan guruku." Guru kok dianggap mantan. "Kae sapa? Mantan dosenku." Ora iso. Bisa jadi mahasiswa itu jadi profesor lebih dahulu dibandingkan dosene. Tapi tetap saja itu gurumu. Wasilai ilmu nyantol ning utekmu kuwi mergo wasilai para guru. Kula niku mbiyen kuliah niku candablek. Kula ning mbiyen kuliah ning yayane niku candablek, ora tau kuliah. Tapi lak kalih guru kula niku ngajeni tenanan. Neng kadang-kadang guru-guru dosen-dosen nang kalih kula niku mumedase. Semester 5 kula melu ujian. Kula nganggo sandal. Begitu ujian dekane teko jaman sak manten dosen niku Abdullah Fajar, adine Pak Malik Fajar. Kula diseneni. Miftah, ya Pak Dekan, keluar. Loh, kenapa? Karena kamu pakai sandal. Akhirnya kula medal, ora melu ujian. Begitu kula medal, peraturane kula waca meneh. Mahasiswa ujian dilarang menggunakan sandal. Tapi tidak ada kewajiban menggunakan sepatu. Akhirnya apa? Sandale kula copot, kula golek kresek. Kula mlebu, kula mele ujian nganggo kresek nek srek srek srek srek. Pak Dekane moro meneh. Miftah, iya Pak Dekan, kamu menghina saya. Menghina di mana Pak Dekan? Tadi enggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak, peraturannya dibaca. Mahasiswa ujian dilarang menggunakan sandal, tidak ada kewajiban menggunakan sepatu. Yang saya pakai ini bukan sandal tapi kresek. Merongos cangkemmu kowe aku. Lho ora kok beling mergo muride pintar. Lara pinter ya ora nyandak uteke. Wae ra iso lek kaya aku ra iso. Wong aku kira tau kuliah bijiku 3,7 kok padake. Ora tau kuliah. Soalnya dosennya wedi karo aku padake. Soalnya napa ben-bengi niku kula Fatihai. Lah ning yen sing tarbiyah kuwi mesti tau diajar karo jenenge Pak dosen namanya Edi Yusuf. Ana tarbiyah ra iki? Edi Yusuf kuwi ngajare ning KI mbiyen, saiki paling ning PAI lah. Jenenge Pak Edi Yusuf niku nyuwun sewu, anake 5 wedok kabeh. Bojone ndelalah meteng. Anak nomor 6. Ndelalah di USG niku wedok meneh. Bareng ngomong kali kula. Miftah, aku nazar. Napa Pak dosen? Yen sesuk anakku lahir lanang, bocah-bocah sing melu mata kuliahku kabeh tak wene biji A. Oh, oke. Okay. Begitu bojone ajeng lairke teng panti rapih, bocah-bocah niku kula ajak dikir wirid ning ngarep kamar rumah sakit. Ayo dongake. Muga-muga Gusti Allah ngrubah takdire anake ning wenak ning meteng ki wedok lahir dadi lanang. Apa iso? Iso. La yarudul qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Oh, tenan. Kan sekolah matur, ada dua kekuatan besar. Bocah KKN tak rungokno nduk. Ada dua kekuatan besar. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir itu rencananya Allah, doa itu fasilitasnya Allah untuk kita. Yang Allah mengatakan akan kuturuti ketika hambaku berdoa. Maka sering Allah itu membatalkan rencananya gara-gara mengikuti kemauan hambanya gara-gara berdoa. Jadi lah awakmu ki ditakdirke elek kok gelem donga, iso Allah ngerubah nasibmu sing elek dadi apik. Contohnya niki. Apa anake wedok? Ayo, janji lah anake lanang A. Tak kaya kabeh. Akhirnya kula ning ngarep kamar rumah sakit langsung Al-Fatihah. Muga-muga anake lanang Al-Fatihah. Muga-muga anake lanang Al-Fatihah. Wes kula fotafatihah, fotafatihah. Delalan niku nyuwun sewu bayi rahmat tumetu, cangkem kula nduwer to Fatihah. Aduh rahmat tumetu keprimen ya Allah. Tanten ya wis buka telu e. Ngenteni buka 15 kok suwe men 10. 15 tenan kok lapangan bal-balan nombok banget. Pas kok Fatihah, genep 3 jam bayine niku lahir. Begitu lahir, Pak Edi Yusuf niki bengok ning ngarep kamar. Gus! Napa Pak? Anake lanang langsung kula kalih bocah-bocah kakek niku mboten alhamdulillah. Tapi napa? Yes! Ah! Aku ngono kuwi le bijiku mbiyen api-api gara-gara ngono kuwi. Mila nyuwun sewu. Lah kula iso ngoten niku soal diwarahi karo guru. Kula dadi ketua ospek. Kula ketua ospek. Tak delok. Iki dosen sing paling angel bijine sapa? Pak Sutrisno, biyen dosen bahasa Inggris. Isi ana Pak Sutrisno iki? Mboten. Wis ra ana. Pak Sutrisno. Oh ya, gampang. Akhirnya apa? Pak Sutrisno kula dadekke pembicara ospek. Lah. Begitu ujian bocah KKN kula kandhani. Bocah panitia ospek kula kandhani. Engko ujian ini adalah ujian lisan. Ujian lisan. Imtihan syafahi, ujian lisan. Mboten tulis, soalnya bahasa Inggris. Langsung takalum. Apa istilahnya bahasa Inggrisnya? Conversation. Begitu kula takoni, Miftah, come here please. Yes, sir. Maju. Bocah kula tak kandhani, engko aku diceluk karo Pak Sutrisno. Celuken, kowe mara nggonku. Ngopo? Ngomong wae aku diceluk karo Pak Dekan. Oh, tenan. Akhire kula nembe takoni, open your book. Oke, okay, sir. Bocah mara. Pak, Kak, maaf. Ngopo? Dipanggil Pak Dekan sekarang penting. Pak Sutrisno mikir, "Waduh, arep ujian kok diceluk karo dekane." Langsung saya tanya, gimana Pak Sutrisno? Yaudah kamu datang ke Pak Dekan saja. Lah nilai saya gimana? Sudah jaminan saya. Carane ngono kuwi, Bro. Tapi lah rupane mesake kaya kowe ya ora iso. Rupamu ora meyakinkan. Loh. Dadi nyuwun sewu, kula niku duwe biji api ora kok mergo kula pinter, ning mergo pinter ngakali. Lah ngakali lah ora dosa, sing dosa niku ngapusi. Ngakali. Ya beda. Ngakali karo ngapusi kok padha, ya beda. Contoh mana? Contoh ngakali niku. Kula pas zaman anak kula niku nembe siji, kula umroh kali bojo kula teng Mekah. Dinyek karo wong Mekah. Kam zawjatan tak. Istrimu berata, berapa? Illa wahid faqat. Mung siji tok. Wong Arab niku ora percaya lak bojo kula niku mung siji. Soale yo ngerti dhewe to bagus gondrong apik banget to. Iki cangkeme rondone atas banget. Katanya seneng, katanya cakwi lagi terjadi lagu ini padi, kasih tak sampai. Tetaplah menjadi bintang di langit. Lagu ini. Akhirnya apa? Aku lo ngambek tau kurang ajar. Begitu kulo ngarep Ka'bah, kulo tunggu. Ya Allah, kulo pengen bojo kulo mateng. Mbah biasanya pokoknya mulih kudu mateng. Begitu kulo mantuk teng kamar, bojo kulo nembe teng kamar baratus. Kulo ngomong, bun. Napa, Bah? Pokoke kowe engko ning Mekah ning ngarep Ka'bah, ndonga supaya iso meteng. Nggih, Bah, kula mungkin njaluk supaya kula meteng. Kula ngomong, ning lak mung ndonga tok ora dadi. Niku ngapusi napa ngakali? Beda, goblok. Ora perlu njaluk akhirnya diwenehi. ngono. Lah model-model ngoten niku nyuwun saya mergo kula niku duwe guru, sing ngajari nggih guru-guru kula. Contone kowe lek ketemu wong angel, wacana selawat Fatihah. Kula selawati kula Fatihahi. Wong Al-Qur'ane dawuh kok. Sing ditakoni iki wong sing ngerti le. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Sing ditakoni niku ahli zikir. Dadi kula niku napa-napa takon guru, iki aja ketemu wong kok angel. Gampang le, Fatihah, selawati. Mila sakniki santri kula nggih kula ngoten ke lak takon kula kandhani. Fatihah, selawat. Dadi kula ketemu wong teng pundi mawon niku rasane enteng, Pak. Mergane napa? Kula tau diijazahi Fatihah karo selawat kali kiai-kiai kula. Enteng kepenak. Kula niku lho ketemu Mas Anang, Anang Hirmansah kali Mbak Asanti. Ming pisan tok. Niku lak kondang artis angel nih. Ketemu kali kula, ngobrol bare kula kandhani, "Mas, coba ngaji ke pondok." Pondoknya di mana, Pak Kiai? Di Jogja. Langsung kula Fatihah salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, piye carane bocah loro iki tekan pondok? Al-Fatihah. Napa Mas Anang gelem teko? Teko. Teko melu pengajian mujahadah teng pondok, Fatihah selawat. Lah, jenengan perso. Niki. Mbak Cinta Penelope, artis hijrah nih. Fatihah teko. Panglima TNI Gatot Nurmantio, Fatihah selawat teko. Pak Kapolri Badrotin Hadi, Fatihah selawat teko. Mila jenengan kula kandhani lak anake nakal. Gampang. Begitu anakmu turu, selawat Fatihah. Nyuwun karo Gusti Allah muga-muga anake soleh dahati. Anakmu turu cekel sirai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh-solehah. Al-Fatihah mandi. Bapak nggih ngoten. Kok bojomu cangkeme cerewet? Gampang. Gampang. Bojomu turu cekel cangkeme. Lah. Langsung selawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah mandi. Kok di Fatihah tetap cerewet gampang? Dilakban. Rampung kok ngopo? Lah, kuwabeh ngoten niku mergo duwe guru, maka kemudian dalam ngaji itu kita mengenal istilah ijazah. Diijazahi karo guru. Mila moga-moga dalu menika kula panjenengan sami ngaji kelawan masilah para guru, insyaallah pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nembe pembukaan kok wis setengah siji. Allah ra urune cerewet. Napa? Kowe malah nyalah-nyalahke kiai iki ngopo? Iki ketoke bojone mati dhisik, Sok. Biasane wong lanang karo wong wedok niku, Pak, matine dhisik wong lanang. Soale sing lanang stres mikir iki bojone ngeyelan kaya ngene. Biasane jilbabe abang biasane. Jilbabe kuning luwih parah. Lah nguyuh jare ngono. Lah kok ngene-ngene. Oh, sadrengi kula ngaji babakan Zulhijjah, babakan kurban sak piturute selawatan bareng-bareng. Sholu ala Nabi Muhammad. Ayo, pengen selawatan model tua apa model nom? Model tua enggak ya. Model nom. Model nom iki contone kae. Kembang-kembang kantil manten nanyar diring bedil ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Kowe ngopo wong kene kok ngono ki. Aku yo ora wani kan aku takut. Ngopo kemayu. Nampak lagu ini di keempat mawon. Tabu digiles dadi kula bojo ayu iku nyepai tonggo. Bojo elek pak. Terus? Eh? Bojo elek pak. Ayo ditelateni yen wis tuwa ge endang dipaten. Mboten, Mbak, jenengan tak dongake panjang umur. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe. Menika selawatan. Ya Rasulullah. Rasa mau tabui bare dek munyuk malah. Rupamu kaya kipli. Lha ngurung tak apa-apa iki mrene-mrene mau tabui. Wis tes apa cek sound dhisik. Eh tenangno rasa terlalu semangat. Kowe ora disangoni ora cah KKN, tenangno wae rasa. Cek sound riyen nggih. Testing sayur kates itu penting. Testing urung dites melenting. Kok sing paling ngono sabar iki kudune aku kok kowe iki ngopo? Iki ngaji ra urunane cangkeme cerewet, Bu. Jilbabe abang arep dhewe iki lho. Kuwi ngono pengajian ngarepe kiye ngombe tangan kiwa kuning, kuning jilbabmu kuwi. Tangan kiwa iki nggih cewek ora nggih ngombe. Lah ngono. Wong tangan kiwa nggih cewek nggih ngombe. Wong ngombe kok ngene. Lah, kowe kok ngendi barengmu yo? Masa. Wong uyuh kok sikile ora teles, ora cewek kowe. Wagu, wong wedok kok nguyu ora cewek. Nguyu ki yo cewek. Lah niki yo nguyu sikile ora teles ora cewek to berarti? Oh banyune entek kowe ra cewek kono. Alah alah pesinge ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Nah, makanya bengok. Pokoknya sing bengoke banter utange lunas. Sing ra bengok sesuk kurban roleh daging. Amin. Bengok nggih. Kali teng atine nyuwun kali Gusti Allah muga-muga iso ndang munggah kaji. Kene selawatan dhewe krentek napa muga-muga tandure panen. Amin. Muga-muga utange lunas. Amin. Kelawan salat muga-muga senajan durung iso nglunasi sing utangi lali. Amin. Ya iso wae, iso. Gusti Allah ngersake ya iso. Lah ora lali ya syukur-syukur sing utange mati. Amin. Jilbabe kuning biasane. Pengen apa arep nguyuh genti? Jawa. Nyola Jawa nganggo iki ra apa-apa. Oh, sallallahu Nabi Muhammad. Bengok sing banter. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah yen wis mati pondora melu melu mboten buktine napa bakul helm. Senajan to helme oke, lak mati ndase ya ora nganggo helm. Napa jenengan tumen wong mati ndase helman? Yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan ana bojo rebutan warisan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad supaya anaknya gelem dongake yang jenengan mati anaknya jenengan tak dongake disik bocah cilik diwulang ngaji yen was gede tadi kiai kok ira diamin ke ya Allah setelat malaikatnya minggat semuanya. Pengen mboten anake dadi kiai. Amin. Ya diamin ke. Ya minimal dadi mbah kaum. Jos niku. Mbah kaum kali polisi penting pundi? Oh, penting mbah kaum. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah kaum. Mbah kaum mati bungkus dhewe. Jarene Pak polisi ning ngarep cangkeme kiyaine. Diamin ke nggih? Pengen mboten ana dadi kiai? Yes. Diamin ke. Ambune apa ta iki? Oh, desel. Bocah cilik diwulang ngaji yen was gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek selawatan urip pisan aja mung dolanan saben dina nonton jatilan urip pisan aja mung dolanan saben bengi nonton dangdutan ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Bon, nek jenengan sregep selawatane insyaallah hajate kabul. Amin. Kula niku entuk napa-napa mergo selawat. Amin. Entuk bojo ora mergo pacaran tapi mergo selawat. Iso gawe pondok ora mergo duit tapi mergo selawat. Iso munggah kaji niku ora kok mergo kula duwe duit tapi mergo selawat. Ora percaya kowe dikandani kiai. Oh kandani kiai moso opo meneh kandani bojomu. Allah Allah. Wis nguyuh ra cewek. Kandani meneh. Lah tenan mboten cewek wani kok nyatane ngopo. Oh dikandani kiai kok moso. Wis ra cewek nguyuhe ngadeg. Suarane sing ra nguwati. Wong wedok kok nguyuh ngadeg. Yes. Napa? Kok sing dikerjain namung wedok terus ya wong lanang kancaku kok ngopo? Lho lah kok ora ngajari iso ora usah masak. Alah alah. Mesti iki anakmu iki. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Tak dongake di kiai. Amin. Gondrong, amin. Untu nih. Kula niku entuk napa-napa mergo selawat. Kula niku iso haji, umroh mergo selawat. Riyen niku saben enten jamaah haji budal teng Solo numpak bis, dikawal kali polisi mobil PJR niku. Niku kula oyak nganggo sepeda ontel. Zaman kula kuliah teng IAIN. Kok zaman samoten iso nggih munggah kaji, kula niku mangan mon ra kuat kok. Laksana ini santri kula niku penak teng pondok, mangan kula jatah, arep mangkat kuliah ra duwe kendaraan kula tukokke sepeda, penak. Aku kula mbiyen niku nyuwun sewu, mangan mon ra kuat. Golek uang sing kula eloni niku ra gelem. Ora ana sing gelem. Tapi kula gadah keyakinan, wong kula niku kuliah ra oleh kiriman duit saking wong tua kula, namun dikirimi Fatihah tok. Saben jamaah haji niku budal, langsung kula selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ada darom dirraqiq salatan tarzuqu nabiy min ahli taufik wa tuballighu nabil khudura ila baitil atiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallim ajmain. Kelakon. Bis mangkat bise anyar nika jamaah haji calon dikawal karo polisi mangkat ning Dono Hudan. Kula kejar nganggo pit ontel. Ya ora kecanda. Ora kecanda kok. Wong lak bis jamaah haji niku dikawal polisi lampu merah ora mandek e. Mila lan jenengan tiyang Sabto Sari pengen lampu merah ora mandek gampang. Siji dadi pejabat kaya Jokowi, nomor loro dadi calon jamaah haji, nomor telu numpak ambulan. Ketoke sing jilbabe kuning kelakon sing nomor telu. Tuing tuing tuing tuing tuing sapa sing mudhar jilbab kuning? Niku saben taun benar-benar mau munggah kaji Pak kula selawati. Karena Gusti Allah niku nyiptake nyuwun sewu donya sak isine niki diciptake mergo nure Kanjeng Nabi. Surga niku diciptake mergo nure Kanjeng Nabi. Langit bumi niki diciptake mergo nure Kanjeng Nabi. Mila kono ustaz ngomong sing ngendikake Kanjeng Nabi niku sakderenge dadi nabi niku sesat. Niku berarti cangkem bosok. Meratau ngaji. Wong nure Muhammad niku diciptake sakderenge donya sak isine. Mila Kanjeng Nabi niku dipun wastani Sayyidil Awwalina wal Akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Nurnya Muhammad itu diciptakan sebelum Adam, dadine nabi sakwise Musa. Mila nurnya Nabi Muhammad itu maksum terjaga dari dibuat sampai meninggal. Mila napa sing diperingati niku maulute, maulud nabi. Kok ana ustaz yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu berarti memperingati kesesatan Nabi Muhammad, berarti wong kuwi ra tau ngaji. Wong ngajine karo Ma'had As-Silitiyah. Lah ya tersinggung to Kanjeng Nabi kok diomong sesat ki lak ya goblok. Ayo, Bu. Sak donya niki umpama Allah niku ora menyawang nure Muhammad. Allah niku mboten mirsani nure Muhammad. Ora ana donya sak isine niki. Donya sak isine niku mergo wasilah nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Duit niku ana teng alam donya, rezeki niku ana teng alam donya niku mergo nure Nabi Muhammad. Mila kok jenengan pengen rezeki yo gampang, selawat karo Nabi Muhammad. Carane ngono le. Kowe arep munakosah ketemu dosen-dosenmu, kok dosenmu killer umpamane. Dosenmu killer, gualak galak, gampang. Fatihah ayo selawati. Ayo takon, dosenmu sing paling galak jenenge sapa? Hah? Swiss Manto wong pleret. Boh, kowe ngomong kaya kula santrine Gus Miftah ora wani cah kae. Ah, Swiss Manto to aneh enteng. Selawati Fatihah. Kagem Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kagem Pak Swiss Manto Al-Fatihah. Neng yo rasa tambah Yasin, ku Yasin barang. Pak Suwismanto ki wong pleret, biyen nek iso bocah sama mahasiswa gelem ngatamke Quran seminggu diwene Quran. Ilmune ngono kuwi ilmune. Diwate kae selawati. Ning lak mate kae selawat ning mburi yo jeneng ngarepe wonge. Kagem ning ngarepe wonge wis ngadep, ayo dibaca. Kagem Pak Suwismanto Al-Fatihah. Yo ora dadi. Namo kula Fatihah selawat. Alhamdulillah iso munggah kaji. Kula munggah kaji mpun ping kalih, umroh nembe ping 15. Tak dongake wong kene muga-muga kuwabeh iso mangkat kaji. Amin. Ning lak mung amin tok ya ora mangkat. Lah wong sing daftar mawon nunggu 20 tahun. Apa meneh sing urung daftar. Mila senajan ton duit 100.000 jenengan kudu ning daftar ning bank BRI niku ana buku tabungan haji, cukup bayar saldo 100.000. Wis oleh buku tabungan rupane ijo, gambare unta, tulisane labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan tiang Sabtosari bayar 100.000 wis iso nyawang gambar unta. Rapopo. Kira apa umpamane jenengan wis nabung 100.000. Jenenge jenengan sinten? Darwati. Darwati. Darwati, dar ki artine modar. Wati kuwi cara bahasa Arab niku watun. Watun ki artine silit. Berarti sok nyawamu ilang sangka silit. Ya silitiah kuwi mau. Ayo, ajar maca kitab kuning. Wati ki bahasa Arabe apa? Bahasa Arab kuno silit artine. Kuwi wati. Watun. Nah, dauru kuwati. Kuwi roe ro murakokoh napa mufakhomah? Mufakhomah kandel. Dauru kuwati. Lamane darwati salah. Kuwi dauru kuwati. Cara tajwide ngono kuwi. Allahu akbar. Dauru kuwati. Nggih, sesuk lak jenengan badhe tindak pundi teng daleme dauru kuwati. Wong saya kira senengane nyuwun sewu, senengane singkatan-singkatan ngoten niku bu jeneng niku sakniki modele. Nggih to. Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Lah kula wingi kale banji-banji kae Dil, kuwi ana banji jenenge Sucipto. Wah kaget aku. Jenengmu sapa, Mbak? Sucipto. Apa kuwi Sucipto? Susune lancip digantel botol. Banji aku. Bencong. Ono mana jenengmu sama aku lo Suzuki, wah bocah kok jenenge Suzuki banci niku, ketoke susu bono kaos kaki, ono, jadi ganjel lah, jiji. Umpamane Darwati duit 100.000 nabungan dok, neng bank 100.000, saat ini ongkos naik haji pinten 35 juta, wah Darwati pun bayar pinten 100.000, berarti monggari kurang 34 juta 900.000. Lah umpama urung mangkat Darwati wis mati ora apa-apa. Sing didelok karo Gusti Allah mboten budal hajine tapi niate. Ngono kuwi Darwati. Begitu kowe urung mangkat kok wis mati ora apa-apa. Dar ora apa-apa. Sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat, "Hei Darwati." Nggih kula malaikat. Kowe salat? Nggih malaikat, Darwati salat. Kowe ngaji? Kula ngajeng ki ambak malaikat nganti kula kepoyoh-poyoh. Takoni meneh karo malaikat. Kowe sedekah? Alhamdulillah, 1000. Terakhir Darwati takoni, "He Darwati." Nggih kula malaikat. kowe haji apa ora? Jawaban dar, boten malaikat. Malaikat lak takon, "Lah ngopo kowe ora mangkat haji?" Jawaban dar, "Yo salahmu malaikat." "Lah ngopo? Urung mangkat kok wis mau pateni rampung." "Aman dar." Lah Bapak Ibu rahimakumullah, haji niku salah satu tinggalane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Niku syariat ya belum sebelum Nabi Muhammad, tapi masih dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Cara usul fikih niku jenenge apa? Asyar uman qoblana. Syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad dan masih dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Lah, nabi niku mungguwe wong Islam sing jumlahe 140.000, sing kondang niku ana loro, siji Muhammad, loro Ibrahim. Mila yang jenengan tahiyat niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim, ora kama sholli ta'ala sayyidina Adam wa ala ali sayyidina Adam, ora. Ora kok wong sugih kama sholli ta'ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman, ora. Tapi Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim terkenal? Karena banyak tinggalan Nabi Ibrahim yang masih dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula matur. Jangan sekali-kali menyebut nama Muhammad, ni nama Nabi Muhammad, hanya dengan menyebut namanya tok. Kula kadang-kadang tersinggung. Muhammad berkata, apa Muhammad bakul bakso apa kopi? Para sahabat niku mbiyen Kanjeng Nabi niku menawi nimbali Kanjeng Nabi Muhammad niku, "Ya Muhammad, ya Muhammad," ditegur oleh Al-Qur'an, ditegur oleh Allah. Jangan kamu jadikan panggilan nabimu sama dengan panggilan di antara kamu. Enggak boleh. Mbah Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Sayyidina Muhammad. Napa angsal nyelok Sayyidina? Oleh wong Kanjeng Nabi Muhammad niku mangku Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Ini adalah Sayyid. Sayyid. Ini adalah Sayyid. Putune Kanjeng Nabi mawon diceluk Sayyid. Apa meneh Kanjeng Nabi? Dadi lak kula ana wong ngomong, "Mari selawat dan salam untuk Muhammad." Lah apa rumangsane Muhammad Banser ora beda. Niku kudu nganggo kalimat sayyidina, nabi, rasul, habibi dan lain sebagainya. Wih le yo. Kipli, rungono kupingmu malah mecek wae. Pli kipli. Kandone malah wong ganteng ngantuk ketok elek. Pli pli opo meneh merongos ngantuk. Pli. Napa mawon tinggalane Nabi Muhammad, tinggalane ana telu, siji haji, loro sunat, telu kurban. Telu niku Nabi Ibrahim tapi diamalke kali umatnya Nabi Muhammad. Siji ini haji. Mila wong kula matur, muga-muga semoga kaji kabeh. Soale niku nyuwun sewu napak tilas Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Mila supaya jenengan iso dibudhalake kaji mangke kaya selawat. Jenengan ajeng kula ijazahi ijazah saking Mbah Mahrus Lirboyo Kediri. Jenengan pengen munggah kaji gampang, maca selawat. Kapan sak derenge turu? Ping pinten? Ping 100.000. Loh, kaya ngono pengen munggah kaji. Malah takon Darwati kelone kapan? Dar. Iki bojone Darwati teko apa ora iki? Teko. Pundi wonge? Bojone Dukuh. Iki Dukuh. Oh alah. Siapa Dukuh Temanggung Darwati? Darwati buduk. Dukuh niku sanggon-gon kelasnya fitness. Napa niku fitness? Awake fit, atine ngenes. Ayalah, keren. Dukuhe jenenge tajwid Darwati. Ya, moga-moga mulai saking pengajian Darwati meteng meneh. Amin ya. Nomor loro sak sampunipun haji. Ini ada perbedaan antara waktu yang ada di Mekah dengan ada di Indonesia. Maka saya bilang, soal hitungan jam, hitungan hari, hitungan isbat dan lain sebagainya, Indonesia niku ra iso padha karo Mekah. Wong secara geografis berbeda. Mekah niku sesuk pun bodho. Awake dhewe nyuwun sewu bodhone lusa sok ben. Kacek. Soale napa? Ketika rukyatul hilal teng Mekah niku sesuk wis metu mataharine, Indonesia urung metu. Dadi lho apa-apa aku melu bulan kok matahari. Bulan niku urung ketok. Dadi lan jenengan ngomong apa-apa? Aku melu Mekah wae. Yo minggatone Mekah kono. Yo ora iso wong hitungane Indonesia niku beda karo Mekah. Jadi Islam niku asale saka Mekah, tapi bukan berarti semuanya itu harus sama dengan Mekah. Ngono. Niki mun wukuf niku jamaah. Mun wukuf teng Arafah. Jadi nomor 1 haji. Nomor 2 sunat. Sunat niku nggih syariate Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim niku dikon sunat niku umure 80 tahun. Bojomu umure piro, Dar? Piro? 40. Berarti bojomu durung sunat. Apa nih? Ngopo kok takon-takon barang? Kuwi netak iyaku. Cie, kamu penasaran dengan aku ya? Ya. Ya lah, Dar, Dar. Kamu ingin aku yang enggak ingin. Kali Ustaz kula mawon niki duda. Iya, iki duda, apal Quran dudeng padake. Oh, sing takon sapa aku ora ngomong kowe kok. Ya golekno sing ayu sapa? Aja karo kuwi. Wah. Lah karo rondo tuwa niki cepet mati iki. Ya niku ngidudho tapi aja tuwa-tuwa ngono kuwi. Ah teneh mati keracunan. Susu kada luar rasa. Mriki kada rondo. Memang bener, niki fakta nggih. Teng DIY niku tingkat perceraian yang paling tinggi niku jan Gunung Kidul dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Itu paling tinggi Gunung Kidul. Kata teng Gunung Kidul niki, moga-moga niki di pelajaran kagem awake dhewe. Prabi meteng dhisik, begitu anake lahir pegatan niku kathah. Miturut Kakanwil niku kathah. Dadi teng Gunung Kidul niku kadang-kadang biasa nonton wayang bengi-bengi rasulan sak sarung sikile papat, ngono kuwi biasa ngono. Oh, aku penasaran ya aku. Kok iso sak sarung sikile papat ini? Nganti cah kakean ngono kuwi awas tak ajar kowe. Lah ya sak sarung kok sikile papat, dik wonge sak fadil-fadil niku aduh. Ah, tenek kaya gajah habuh. Bu, dibina wargane aja seneng pegatan. Pegatan niku halal tapi dibendu karo Gusti Allah. Aja pegatan, budar ya, diwet-wet bojomu. Aja dionek-onekke. Edar tak kandhani kuwi dukuh iki conto. Wong wedok sing apik kuwi dar, wong wedok sing apik kuwi wong lanang ngurung jaluk sing wedok wis nawani. Ngono kuwi. Ditawani bojomu dar, isuk bojomu urung jaluk sarapan, sarapi. Isuk bojomu urung tangi didusi ngono kuwi carane. Bojomu urung jaluk wedang, wedangi. Bojo murung jaluk jarang, jarangi. Bojo murung jaluk susu. Bojo murung salat, salati modarmu. Contoh dukuh iki contoh kabeh ora mau pekerjaane keluargane contoh masyarakat. Ngono kuwi dar. Bila gue melebu kamar ketemu bojomu ya seng ape. Bila perlu nyanyi, pak, apa dik? Tul jaina ora nudol ora penak. Nudol kerasa penak sing didudul danga-danga ngono kuwi. Langsung bojone Darwati, oke Dar. Nomor loro sunat, nomor telu korban. Korban. Korban niku asal pula bahasanya sama dengan korup, korib, cedak, koroba. Jadi wong korban niku berarti DDP nyedak karo Allah. Mila jenengan ku lagi kadang-kadang gumun kali kancong-kancong Gunung Kidul. Wong Gunung Kidul niku wedhus duwe, sapi duwe. Tapi korban teng Gunung Kidul niku paling titik sak Yogya. Soalnya nopo rata-rata korban teng Gunung Kidul niku wedhuse kali sapi ini mboten dibeleh dhewe tapi didol dibelehke wong liya. Darwati ngomong, "Dar, kowe korban sampun, Gus. Korban nopo? Perasaan." Ati-ati yen Darwati korbane perasaan. Sesuk begitu awakmu njaluk duit karo Gusti Allah, "Ya Allah, kula njaluk rezeki." Maka pun Allah akan menjawab, "Perasaan sudah tak kasih." Merongos kowe, Dar. Mangkana lahu sa'atun falam yudahi falayak robanna musallana. Barang siapa yang punya keluasaan rizki dan dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat. Masalah. Ila nyuwun saya ukulan iku lak korban ngoten iki. Jadi korban iku wajib ngeten. Setahun penuh jenengan duit-duit. Kok begitu hari korban jenengan ra duit-duit niku ora wajib korban. Ora wajib. Setahun penuh jenengan kere, kok pas korban jenengan duwe-duwit, maka wajib korban. Mila lah iso nabung, bojomu kuwi lho sedina ngerokok sak bungkus 20.000. Kuwi lak dinggo ditabung 20.000 ping sebulan ping 30 bulan, 30 dina berarti 600.000. Setahun berarti piro kuwi, Jal? Piro? 6 juta. Piro kuwi? 7.200.000. Kuwi iso nggih tuku wedhus gedene sak Darwati tak kandhani. Eh gedhe Darwati kok ngopo? Kaya ngono kok ora iso korban. Anane niku ora kok ora iso ning males ra gelem korban. Pun ngaten mawon, wis jam 2:30. Alah, sesuk lak kurang yang ngundang dhewe ngundang ngenteni cah KKN nopo. Nah, ya nanti ngomong sama Sumam. Pun, aja lali sesuk Arafah poso, pahalane luwih apik daripada 2 tahun ibadah. Esuk poso nggih. Nggih. Perasaan saya sudah puasa, hati-hati weda. Dukuh irunge pesek, masyaallah. Panjang umur. Wong pesek panjang umur. Amin. Soalnya nopo ambekane ngirit. Ingat saudara Darwati, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Beda lah sing mancung-mancung niku cepet mati nih. Ambekane boros. Tur lak pilek mesti upile gede-gede iki. Contone ya kuwi. Donga bareng-bareng mugi-mugi manfaat iso nglakoni ajarane Kanjeng Nabi Muhammad ugi nglakoni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Terima kasih cak KKN, mugi-mugi ilmumu mungkin ini manfaat. Tekone apik, muli apik. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Tekone apik, pamite ya apik. Sing ditinggalke ya perkara sing apik, aja nganti kejadian. Bocah kene ndi? Ngopo? KKN minggat, ben apa? Anakku meteng. Hati-hati. Sin ngisini. Oke, wuh, ketoke terjadi mbiyen tau kuwi ketoke. Aja. Mangkate apik, muli apik, tekone apik, pamite apik. Insyaallah hasilnya apik. Seneng mboten ten cah KKN? Dijawab anak buahe Dukuh Darwati. Seneng mboten ten cah KKN teng mriki? Remen pengajian gratisan kok ora remen kok. Biasane napa nonton pangkur jenggleng menghina. Ya sok kapan-kapan tak ajak syuting. Nggih, acarane napa? Patroli. Ayo mayem. Wen kan donga bareng-bareng. Ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah li qadain al-qabul al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zada bainina wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisa ma adhhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.